Oke, ketemu lagi sama Anjar. Oke, kali ini bareng-bareng sama Arjunanya Monata ya. Arjunanya Monata. Ganteng banget soalnya. Jadi ke Arjuna. Salam-salam Arjuna buat semuanya. Mengapa dalam dikasih sweet-sweet bisa gak Bapak Sadiq? Perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi pada diri sahabat. Sing sabar semuanya. Oke, buat Bang Arjun tadi sudah disiarkan bareng-bareng sama Arjunanya Manata. Kali ini dikembalikan